Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa wal akhlaqa wal arzaqa wal af'al wa lahu syukru ala isbagi ni'amihi adh-dhahirati wal batinati bil ifdal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi wa rasulihi al-mukhtasi bi husni syama'il wa ala alihi wa ashabihi al-mawsufina bil fawadili wal fadail wa ala atba'ihi al-ulama' al-amilina bima thabata anhu bil dalail. Amma ba'du. Sahabat bias yang semoga selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan hadis-hadis pada bab sifat-sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab tentang cap kenabian. Pada hari ini kita akan masuk pada hadis ke-16. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Raja' Qutaibah bin Sa'idin qala haddatsana Hatim bin Ismail anil Ja'd bin Abdurrahman qala sami'tu Sa'ib bin Yazid radiyallahu ta'ala anhu yaqul zahabat bi khalati ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya rasulullah inna ibna ukhti waji'un famasaha ra'si wada'a li bil barakah wa tawadda'a fasharibtu min wudu'ihi wa kuntu khalfa dhahrihi fanadhartu ila al khatam baina katifayhi fa idha huwa mithlu zirril hajalah. Al-Imam At-Tirmidzi membawakan hadis ini lengkap dengan sanad yang beliau miliki hingga As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, aku dibawa bibiku menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bibiku berkata, wahai Rasulullah, putra saudariku ini sedang menderita sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengusap kepalaku lalu mendoakanku dengan keberkahan. Beliau pun berwudu sehingga aku bisa minum dari sisa air wudu beliau. Kemudian aku berdiri di belakang beliau sehingga aku bisa melihat cap kenabian di antara kedua pundaknya. Ternyata cap itu seperti telur burung hajalah. Hadis ini merupakan hadis yang sahih. Minimalnya Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan sebanyak 4 kali dalam kitab sahihnya. Beliau menyebutkan hadis ini dengan nomor 190, 3541, 5670, dan 6352. Dan Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini dengan nomor 2345. Sehingga kita simpulkan bahwa hadis ini merupakan hadis yang sahih, muttafaqun alaihi. Kemudian kita akan mencoba mengambil beberapa pelajaran dari hadis tersebut. Yang pertama, sami'tu Sa'ib ibnu Yazid yaqul. Aku mendengar Sa'ib ibnu Yazid berkata. Sa'ib ibnu Yazid, beliau adalah seorang sahabat yang lahir pada tahun 2 Hijriah. Beliau juga meriwayatkan beberapa hadis. Dalam Sahih Al-Bukhari bisa ditemukan setidaknya 5 hadis dan dalam Sahih Muslim 1 hadis. Kemudian, zahabat bi khalati ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Bibiku membawaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar berkata, aku tidak menemukan sebuah referensi yang menyebutkan nama bibinya. Para ulama mengatakan, jika Ibnu Hajar sudah mengatakan tidak menemukan nama seseorang dari sebuah hadis, kita tidak usah susah-susah mencarinya, karena kita akan susah menemukannya, atau bahkan kita tidak akan mungkin untuk menemukannya, karena banyaknya referensi-referensi Ibnu Hajar dalam mensyarah kitab Sahih Al-Bukhari. Kemudian lafaz hadis tersebut, faqalat ya Rasulullah inna ibna ukhti waji'un. Kemudian bibiku berkata, wahai Rasulullah, anak saudariku ini sedang sakit. Sebagian ulama mengatakan bahwa sakit yang diderita oleh As-Sa'ib berada pada kakinya, dan hal itu berdasarkan hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa sakitnya berada pada kepala As-Sa'ib radhiyallahu taala anhu. Berdalilkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala beliau sebagaimana dalam hadis ini. Dan sebagian yang lain mengatakan antara sakit kaki dan kepala tidak ada pertentangan padanya. Keduanya bisa disatukan. Mungkin sakit pada kaki beliau memberikan rasa sakit pada badan yang lainnya hingga kepala beliau sallallahu hingga kepala beliau radhiyallahu taala anhu. Famasaha ra'si, kemudian beliau mengusap kepalaku. Sebagaimana telah berlalu penjelasannya, sebagian ulama menggunakan lafaz ini untuk menyatakan bahwa sakit yang diderita oleh As-Sa'ib berada pada kepala beliau, dan telah kita sampaikan bahwa antara pendapat yang menyatakan bahwa beliau sakit kaki ataupun sakit kepala bisa digabungkan dan tidak saling bertentangan. Dan usapan seorang yang dewasa kepada kepala anak kecil memberikan rasa kasih sayang, perasaan dekat dan ketenangan, dan ini sangat memberikan efek yang baik bagi seorang yang sakit tentunya. Wada'ali bil barakah, lalu beliau mendoakanku dengan keberkahan. Para ulama menerangkan bahwa berkah adalah tergapainya kebaikan dengan selalu bertambah dan berkembang. Dan pada sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW mendoakannya dengan mengatakan Barakallahu fika, semoga Allah memberkahimu. Dan doa Nabi ini dikabulkan oleh Allah SWT sehingga beliau tetap segar, tetap bugar hingga akhir hayatnya. Sebagaimana riwayat yang mengatakan bahwa beliau tetap segar, bugar, dan seluruh fungsi pendengaran serta penglihatannya dalam keadaan optimal hingga umur 94 tahun. Sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dengan nomor 3540. Dan beliau menyampaikan bahwa sebab kekuatan, kebugaran, dan kesehatan beliau karena doa Nabi SAW. Oleh karena itu, hendaknya kita berusaha bersemangat melakukan sesuatu yang ada doa Nabi SAW padanya. Kita ambil contoh, misalnya membangunkan suami atau istri untuk bangun malam kemudian sholat. Rasulullah SAW mendoakan mereka dengan rahmat. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun pada malam hari dan sholat, kemudian membangunkan istrinya. Jika ia enggan, ia percikan air pada wajah istrinya. Dan semoga Allah juga merahmati seorang istri yang bangun malam hari lalu sholat kemudian membangunkan suaminya. Jika enggan, ia percikan air pada wajahnya. Dan hadis-hadis yang semisal dengan ini. Pada intinya, hendaknya kita bersemangat untuk meraih doa Rasulullah SAW. Karena doa beliau adalah doa yang mustajabah. Lafaz selanjutnya, watawaddo'a. Lalu beliau berwudu. Sebagian ulama mencoba mencari sebab wudu Rasulullah SAW ini. Sebagian mengatakan bahwa wudu beliau ini murni wudu untuk menghilangkan hadas. Namun sebagian yang lain mengatakan bahwa wudu beliau ini sengaja agar sahabat As-Sa'ib ini bisa mengambil barokah dari air wudu yang beliau gunakan. Dan tabaruk atau mencari berkah dari tubuh Rasulullah SAW merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Dan ini merupakan kekhususan bagi Nabi SAW, tidak bisa dikiaskan kepada yang lainnya. Kemudian lafaz selanjutnya, fasyaribtu min wudhuihi, lalu aku minum dari bekas air wudhu beliau SAW. Sebagaimana telah berlalu bahwa mencari keberkahan dari tubuh Rasulullah SAW atau dari air ludah, keringat, rambut, sisa air wudhu yang beliau gunakan merupakan hal yang diperbolehkan. Dan dalam hadis ini sahabat Sa'ib, beliau mencari barokah dengan minum bekas air wudhu Rasulullah SAW. Dan sekali lagi ini merupakan kekhususan dari Rasulullah SAW. Kemudian waqumtu khalfa dhahrihi, kemudian aku berdiri di belakang beliau. Mungkin beliau melakukan ini karena alasan adab. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau sengaja berdiri di belakang beliau dengan tujuan untuk melihat cap kenabian dari Rasulullah SAW. Fanadartu ilal khatami baina katifaihi, aku pun melihat cap kenabian berada di antara dua pundak beliau SAW. Ketika mengatakan ini, beliau tidak memaksudkan bahwa cap kenabian berada di tengah-tengah, karena dalam riwayat lain, cap kenabian ini lebih dekat kepada pundak kiri, maksudnya di belakangnya. Dan sebagian ulama mencoba mencari hikmah kenapa cap kenabian dari Nabi SAW ini berada di belakang pundak kiri. Sebagian mengatakan tujuannya agar lebih dekat dengan jantung. Ada juga yang mengatakan tujuannya untuk menutup pintu masuk setan karena tempat tersebut disinyalir sebagai tempat masuk setan ke dalam tubuh. Wallahu a'lam. Faida huwa mithlu zirril hajalah. Ternyata cap kenabian itu seperti telur burung hajalah. Telur burung hajalah besarnya hampir sama dengan telur burung merpati. Sehingga pada pembahasan kali ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa cap kenabian berada di antara pundak beliau, namun tidak di tengah-tengah dan lebih dekat dengan pundak kiri. Kemudian dari sisi ukuran, cap kenabian ini kurang lebih seperti telur burung merpati. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ahukum fillah. Ratno di kantor Bimbingan Islam Yogyakarta.